Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi saya Hilbram Dunar bisa menemani Anda pada kesempatan kali ini. Kita sama-sama di Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian program Ramadan di Metro TV Rahmat Semesta Alam. Seperti biasa Tafsir Al-Misbah tentunya bersama Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga tentunya para penonton kita saya ingin menyapa untuk Majelis Taklim Mahdia dan Majelis Taklim Raihana. Assalamualaikum Ibu-ibu. Terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah bisa bersama di sini. Dan kita akan memulai kali ini di Tafsir Al-Misbah adalah surat Hud yang dimulai dari ayat 111. Kita bisa memulai Pak Quraish. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Surah kita ini berbicara intinya ingin membuktikan kebenaran Al-Quran. Dalam konteks itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapi oleh masyarakatnya dengan pembangkangan, ragu, tidak mau terima dan lain-lain sebagainya. Maka dalam surah ini juga Allah menguraikan bagaimana sikap dari umat-umat terdahulu terhadap nabi-nabinya. Nabi Nuh bagaimana, Nabi Hud bagaimana, Nabi Saleh bagaimana, bahwa mereka juga mendapat tantangan dan pasti ada dampak buruk dari tantangan itu. Nabi-nabi itu bersabar, maka engkau wahai Nabi Muhammad juga harus bersabar. Itu kira-kira lanjutannya. Nah, kita baca ayat kita ini di itu. Saya ingin baca mulai dari ayat 110 supaya rangkaiannya, runtutannya lebih jelas. Walaqad atayna Musal kitab fakhtulifa fihi. Sungguh kami telah menganugerahkan kepada Nabi Musa kitab, yaitu kitab Taurat. Umatnya berbeda pendapat menyangkut itu. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada juga yang tidak percaya 100% menolak, ada juga yang ragu. Umat Nabi Muhammad juga kan begitu. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum. Seandainya tidak ada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak dahulu bahwa putusan menyangkut yang benar dan yang salah, menyangkut ajaran agama itu, ketetapan Allah itu bahwa putusan itu tidak diberikan kecuali setelah kematian. Islam pasti benar. Pasti benar. Menurut Anda, menurut yang lain salah. Kita beda. Kapan putusannya? Hari kiamat. Tuhan yang menentukan. Ini yang benar, ini yang salah. Tidak usah bertengkar di sini. Yakinlah ke dalam. Kalau keluar masuk neraka, Tuhan punya urusan. Masuk surga, Tuhan punya urusan. Jadi laula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkin minhum murib. Sungguhnya mereka itu di dalam keraguan yang menggelisahkan mereka. Atau dalam keraguan yang mengantar orang lain juga untuk ragu. Ada orang ragu, dia mau orang lain ayo ikut ragu dia. Oke. Wa in kullu lamma liyuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Nanti di hari kemudian Allah akan menyempurnakan balasan dan ganjaran masing-masing. Sungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, kita lihat sekarang ayat 111. Fastaqim kama umirta. Karena itu Nabi Muhammad, begitulah sikap nabi-nabi yang lalu. Begitulah sikap masyarakatnya. Engkau wahai Nabi Muhammad, istiqim. Istiqim itu artinya konsistenlah dalam melaksanakan ajaran agama. Konsisten sebagaimana diperintahkan kepada kamu. Nah, kita mau lihat ini, konsistensi ini apa artinya. Engkau wahai Nabi Muhammad diajarkan syariah, pegang teguh syariah. Diajarkan akhlak, pegang teguh akhlak. Diajarkan akidah, pegang teguh akidah. Baru di sini dia katakan, demikian juga orang-orang yang bertobat. Orang yang bertobat pada masa lalu itu yang masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat. siapa yang merasa muslim setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dituntut juga untuk istiqamah, konsisten. Nah, ini waktu turun ayat ini, Nabi sejak turunnya tidak pernah lagi terdengar tertawa. Tidak pernah lagi terdengar. Terlalu berat ini ya Nabi. Sayyidina Abu Bakar berkata, saya lihat wahai Nabi, kamu sudah beruban ya. Dia katakan, yang bikin saya beruban surah ini. Kenapa? Karena Nabi ingin melaksanakan semua tuntunan itu secara sempurna sambil memberi contoh orang lain. Saya beri sekarang contoh. Kita disuruh pelihara emosi ya. Itu kan katanya misalnya, kalau cinta jangan terlalu cinta, kalau benci jangan terlalu benci, kalau marah jangan terlalu marah, ya kalau senang jangan terlalu senang. Bagaimana istiqamah itu berarti berada dalam moderasi, pertengahan. Agama ini agama pertengahan. Semuanya ajarannya pertengahan. Kita lihat beberapa contoh. Kita lihat, ada yang tidak percaya Tuhan? Ada ya? Ya. Ada orang tidak percaya Tuhan. Ada orang percaya Tuhan banyak? Ada. Ada. Ah, kita bagaimana? Kita percaya ada Tuhan, tapi satu. Okay. Itu setan datang kepada seseorang melalui dua sisi. Sisinya yang pertama, kurangi. Sisinya yang lain, lebihkan. Udah gak usah wudu, asal jadi aja, kurang. Setan bisa datang lebihkan. Oh itu, tiga kali itu masih kurang itu, tambah. Ini istiqomah, itu arti istiqomah. Saya kira kita lanjut. Baik, sebentar lagi kita teruskan Pak Quraish, okay. Anda jangan kemana-mana. Bicara mengenai pertengahan ini menarik, karena tentunya kita harus mengetahui batasan-batasan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Saya akan segera kembali, tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah, rangkaian program Ramadan di Metro TV, Rahmat Semesta Alam, dan kita lanjutkan lagi mengenai surat Hud tadi dimulai dari ayat ke-111. Silakan Pak Quraish. Kita lanjutkan. Jadi, fastaqim kama umirtu wa man taba ma'ak wa la tatghaw, jangan melampaui batas. Ya toh? Mau puasa, buka, beduk, buka, jangan berkata saya tambah dulu 5 menit ah. Dah. Sebelum juga gak boleh. Tapi jangan juga sebelumnya ya. Begitu semua agama ini, atina fid dunya hasana wa fil akhir. Kita punya kaki berpijak di bumi, mata kita menengadah ke atas, ya kan? Kita hidup sekarang, tapi dalam saat yang sama kita memandang ke depan dan menoleh ke belakang. Semua ajaran agama ini begini. Bukan kita harus seperti persis sama dengan orang dulu, gak mungkin dong, ya kan? Tapi jangan juga terlalu maju sehingga Anda tidak berpijak dalam kenyataan. Itu antara lain arti istiqamah. Arti istiqamah, kita berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama. Apa prinsipnya? Tuhan Maha Esa, ada hari kemudian, ada malaikat, itu prinsip, ya kan? Tapi kita bertoleransi dalam rincian ajaran agama. Ada kunut atau tidak? Toleransi, yang mau kunut, kunut lah. Yang gak mau, itu rincian. Ada tahlilan atau tidak? Nah, ada buat ibu, yang lain bilang tidak. Oke deh, yang mau silakan. Itu rincian ajaran agama. Wala tatuhu innallaha innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dia yang bakal nilai nanti. Ingat, penilaiannya bukan sekarang. Penilaiannya di hari kemudian. Wala tarkanu ila alladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali kamu cenderung kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Puncak kezaliman itu kemusyrikan kepada Allah. Jangan mengandalkan mereka, jangan mendukung mereka, Dia tidak katakan jangan berteman dengan mereka. Kita bisa saja berteman dengan mereka, tapi jangan dukung kemusyrikannya, jangan dukung kezalimannya. Yang zalim itu bisa orang kafir, bisa orang muslim, dah zalim. Ada satu orang kaya, saya beri contoh, satu orang kaya berutang, dia tangguh-tangguhkan utangnya gak dibayar, ya dia udah mampu gak mau bayar, dia zalim atau tidak? Itu zalim. Anda lantas berkata, udah lah gak apa-apa gak dibayar, ini termasuk. Jadi jangan berpihak kepada orang-orang yang zalim, siapapun yang zalim itu, orang, golongan, partai, apapun. Kalau zalim, jangan berpihak pada mereka. Kalau tidak bisa menentangnya dengan, kalau tidak bisa menyatakan secara tegas pendapat Anda kepada mereka, maka paling tidak hati Anda tidak setuju. Jangan tepuk tangan. Akibatnya, kalau dukungan itu terlalu jelas dan apa yang kezaliman itu amat besar, resikonya kalian terancam api neraka dan tidak ada yang dapat membantu kalian seorang pun. Jadi baru dia katakan, dia tenangkan kita. Wa aqimis salata tarafay an-nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Dan laksanakanlah salat dengan sempurna. Kapan? Pada dua tepi siang. Nah, dua tepi siang itu apa? Siang itu mulai kapan? Subuh. Ya. Tepinya yang pertama itu, ya. Tepinya yang terakhir asar. Laksanakan salat untuk subuh dan asar. Sebentar kita akan lihat lagi. Wa zulafam minal lail, dan bagian-bagian malam. Apa itu bagian malam? Maghrib, isya. Kedua sisi siang itu subuh, dhuhr, asar. Bagian malam, maghrib, isya. Yang penting buat kita sekarang, jangan bolong-bolong dalam sholat Anda. Jangan tidak sholat lima waktu itu. Baru dia katakan, innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Kebajikan-kebajikan itu menghapus dosa-dosa. Nonton-nonton yang jelek-jelek itu, insya Allah kalau sholat, mudah-mudahan bisa terhapus itu. Jadi intinya sholat. Ini ayat dikatakan oleh sementara ulama, inilah ayat yang paling memberikan ketenangan kepada umat manusia. Karena kita semua punya dosa, ya kan? Gak bisa kita tidak berdosa, manusia berdosa. Jadi bagaimana caranya supaya dosa-dosa kita itu terampuni? Caranya adalah melaksanakan sholat secara sempurna, secara baik dan benar. Saya ingin garis bawahi, tentu saja dosa-dosa yang dimaksud di sini adalah dosa antara manusia dengan Tuhan. Kalau dosa antara sama manusia, Tuhan tidak mau, saya tidak punya wewenang menghapus, minta dari yang itu, kan? Ya. Saya kira. Baik, kita lanjutkan sebentar lagi. Yang menarik dari segmen ini kita bisa dengar dari Pak Quraish bagaimana kebajikan menghapus dosa dan juga sholat-sholat bisa menghilangkan tindakan-tindakan yang tidak baik sehingga membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Ada kesempatan juga untuk bapak, untuk ibu-ibu ya yang sudah hadir di sini bertanya kepada Pak Quraish, juga dari masyarakat yang sudah kami rekam sebelumnya. Tetap di Tafsir Al-Misbah. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Anda yang masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraish Shihab dan juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Mahdiyah dan juga Rahyana di sini. Terima kasih kehadirannya. Dan juga untuk Anda yang masih terus menyaksikan program ini. Sebelum saya memberikan kesempatan untuk seorang penanya yang sudah kami rekam ke Pak Quraish, tidak ada salahnya kalau kita dengarkan kelanjutannya, Pak. Silakan. Iya. Saya ingin sedikit menambah aja. Kebajikan menghapus dosa-dosa. ada pesan Nabi singkat tapi bagus direnungkan. Beliau bersabda begini, hubungan dengan Allah, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jangan cuma takwa waktu di majlis taklim, waktu di mana, di masjid, dimanapun kamu berada, ingat Allah ada. Itu hubungan manusia dengan Allah. Allah bagus. Baru dia katakan Nabi, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu sudah melakukan keburukan, cepat segeralah melakukan yang baik supaya dia hapus keburukan itu. Ada satu orang sahabat Nabi, aduh saya tadi punya kesalahan wahai Nabi. Bagus. Kamu tadi wudu. Bagus wudumu. Bagus. Sudah dihapus Allah. Itu itu hubungan antara manusia dengan dirinya, ini kan? Terus hubungan manusia dengan orang lain, wa khaliqin nasa bi khulqin hasan, terhadap manusia berakhlaklah, berbudi pekertilah kepada mereka dengan budi pekerti yang lurus. Tiga ini jadi pegang. Saya kira begitu. Baru akhir ayat ini berkata, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan bersabarlah, tabahlah menghadapi hidup ini. Allah bersama orang-orang yang bersabar, Allah bersama, tidak akan menghilangkan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Saya kira. Ya, dan sekarang saatnya saya akan memutar sebuah tayangan. Ini tayangannya adalah pertanyaan yang diajukan untuk Pak Quraish Shihab. Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum Pak Quraish, nama saya Mono. Saya memiliki seorang teman yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Namun dia telah bertobat, tetapi karena masalah ekonomi, dia ingin melakukan kesalahan yang pernah dia berbuat. Dapatkah Bapak jelaskan bagaimana mencegah teman saya supaya tidak menyinggung perasaan? Mohon penjelasannya Pak ya. Makasih Pak Quraish. Ya, jadi temannya pernah bersalah, iya kan, begitu pertanyaannya ya. Terus dia tobat, krisis ekonomi dia alami, dia berpikir untuk melakukan kesalahan lagi. Bagaimana? Bagaimana menasehatinya, bagaimana mengingatkannya tanpa dia tersinggung? Saya kira banyak cara tentu perlu bisa ditempuh, tapi salah satu caranya ajak dia baca koran tentang orang-orang yang korupsi. Senangnya ininya. Pernah itu ditayangkan bagaimana itu koruptor di dalam bui, kan? Iya. Jadi ingatkan dia bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengabaikan sesuatu. Dia bisa tunda. Itu satu. Allah Subhanahu wa taala biasanya belum menjatuhkan suatu sanksi kepada orang yang melakukan kesalahan pertama kali. Jadi kalau ada yang ditangkap, itu sudah berulang-ulang. Tapi Tuhan tidak mengabaikan. Yang pertama, boleh jadi dia toleransi. Siapa tahu ini tobat. Nah, ini penanya, ini teman saudara kita yang bertanya ini sudah tobat. Jangan sampai dia ulangi. Ya kan, itu satu. Yang kedua yang perlu diingat, bahwa siapa yang sudah pernah bertobat, sudah bersih hatinya, lantas kembali melakukannya, itu ada saat-saat di mana dia akan sangat gelisah, sangat takut. Nah, menghindari kegelisahan itu, lanjutkan taubatnya, ingat Allah, dan bahwa sedikit yang dari Allah itu jauh lebih bagus daripada yang banyak melalui setan. Itu saya kira itu yang kita ini. Ya, baik. Saya lanjutkan sedikit dari pertanyaan saya Pak Quraish. Tadi Pak Quraish mengatakan melakukan hal yang baik ini kan menghapuskan dosa. Ya, hal yang baik ini apakah dalam arti kata ibadah atau semua hal baik? Semua hal baik. Saya tidak ingin batasi, cuma semua hal baik. Anda bantu orang lain secara tulus, Anda sholat, Anda berwudu, Anda belajar, Anda ini, pokoknya jangan batasi. Nabi berkata lakukan kebajikan, kebajikan memberi minum anjing, kebaikan atau tidak? Semua kebajikan itu menghapus dosa, tentu juga dosa yang dihapusnya bisa bertingkat-tingkat, bukan dosa besar. Membunuh orang, tidak dong. Berzina, tidak dong. Durhaka pada orang tua, tidak dong. Ya kan? Itu ada cara tertentu untuk ini. Tapi kita kan tidak luput dari dosa nih. Tidak luput kita dari dosa. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kurais, indah sekali. Jadi semua tindakan kebajikan itu menghapus dosa ya. Kami akan segera kembali setelah tadi Anda melihat pertanyaan yang sudah kami rekam sebelumnya. Setelah ini mungkin mewakili pertanyaan Anda dimanapun Anda berada, dari ibu-ibu yang ingin bertanya langsung kepada Pak Kurais. Anda jangan kemana-mana, terus saksikan Tafsir Al-Misbah. Baik, terima kasih Anda terus menyaksikan program Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian program Ramadan di Metro TV Rahmat Semesta Alam, dan saya akan langsung memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang sudah hadir untuk bertanya. Yang pertama, saya persilahkan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yuni Herlianti dari Majelis Taklim Rehana. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai proses kesendirian atau proses menyendiri dari para nabi dan wali Allah. Yang ingin saya tanyakan adalah kesendirian yang seperti apa, kemudian apa yang diperoleh dari kesendirian itu. Terima kasih Pak Kurais Shihab. Iya, kesendirian. Saya kok tidak melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan keseharian beliau terus menerus menyendiri. Ini dulu satu hal. Memang sebelum menjadi nabi, beliau sering pergi, istilahnya bertahanus, berfikir, merenung di Gua Hira, ya kan gitu? Berenung di Gua Hira. Tetapi jangan anggap, yang ini yang paling penting, bahwa merenung di sana itu sama dengan bertapa. Bukan. Ya toh, di Gua Hira itu tempat yang tinggi, dari celah lubang Gua Hira beliau bisa melihat Ka'bah. Beliau membawa bekal. Kalau ada orang-orang yang butuh bekal yang juga naik ke sana, beliau berikan bekalnya. Karena itu terkadang lama di sana, kalau bekal masih ada, terkadang sebentar. Jadi kesendiriannya bukan bertapa, tetapi merenung. Nabi, jadi jangan lantas berkata saya mau merenung aja, saya mau tafakur aja. Ada waktu-waktunya. Nabi bersabda, seorang yang berakal hendaknya membagi waktu-waktunya. Kita lihat Nabi bagi. Ada waktu saatnya ya tafakkaru fiha fi khalqis samawati, berfikir, merenung tentang kejadian alam raya. Itu tambah ilmu namanya. Belajar. Ada saat di mana dia melakukan introspeksi terhadap dirinya. Saya ini punya dosa. Saya ini, usaha saya ini bagaimana. Walhasil dia renungkan tentang dirinya. Dia bersyukur kalau bagus untuk dia tingkatkan. Dia prihatin kalau buruk untuk dia tinggalkan yang buruk. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada saat di mana dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Jadi merenung terus, gak makan dong. Ya kan? Baru ada saat di mana dia itu saatnya fakir bilangnya saatnya yunaji fiha rabbah, saat di mana dia berdialog dengan Allah. Salat itu kita berdialog dengan Allah. Siapa yang ingin Tuhan berbicara kepadanya, bacalah Quran. Siapa yang ingin berbicara dengan Tuhan, berdoalah, salat. Ini empat. Orang yang berakal begitu. Jadi jangan tenggelam dalam cari duit aja. Jangan tidak merenungkan tentang, jangan tidak melakukan introspeksi, jangan tidak belajar. Itu kehidupan umat yang bagus. Tidak bertapa, tidak ini, saya kira itu ya maksudnya. Ya. Terima kasih, cukup jelas ya Bu ya. Jadi empat hal yang dilakukan, bekerja juga tetap, lalu berdoa, berdialog dengan Allah, lalu mencari ketenangan diri juga, lalu belajar juga. Baik, kita lanjutkan lagi penanya berikutnya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sisi, saya dari pengajian Mahdiah. Saya mau bertanya, tadi kan kita ngebahas masalah istiqomah, bagaimana konsisten dan terus beribadah di jalan Allah. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempertahankan istiqomah itu kan agak sulit ya. Bagaimana, apa maksudnya tantangan terbesarnya itu dalam istiqomah apa sebenarnya, dan apakah itu datang dari luar atau itu datang dari dalam? Terima kasih. Terima kasih. Datang dari luar dan dalam, ya kan? Dari luar itu lingkungan, bacaan. Nah, jadi kalau mau konsisten, cari teman yang baik, cari bacaan yang baik. Kalau bacaannya buruk, temannya buruk, tidak bisa istiqomah. Nah, dari dalam itu nafsu. Nafsu kita terdorong mau ini, lihat si A, waduh bagusnya perhiasannya, ya kan? Lihat si B begini, itu dari dalam. Tantangan kita dari luar dan dalam, dan lebih sulit yang dari dalam daripada yang dari luar. Lebih sulit. Itu ada kita baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ada tiga kita mohon perlindungan. Ya kan? Dan nama Tuhan hanya disebut sekali. Qul a'udzu birabbil falaq. Tuhan, ha? Apa? Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Kalau coba baca Qul a'udzu birabbin nas. Tuhannya seluruh manusia. Rabbin nas, malikin nas, penguasa semua manusia. Ilahin nas, Tuhan semua manusia. Tiga kali kita menyebut nama Tuhan, menyangkut apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi lebih susah yang di dalam daripada yang di luar. Nah, itu perlu introspeksi, perlu, saya kira begitu ya. Okay. Ya. Baik, terima kasih, cukup jelas Ibu ya. Setelah ini masih ada pertanyaan lagi yang akan diajukan kepada Pak Quraisy. Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Siapakah yang disebut para wali itu? Dan saya ingin tahu bagaimana mengenalnya, dan bagaimana kalau kita berguru padanya, apakah ada petunjuk dari Pak Quraisy? Siapakah aulia? Kita bagus nih. Auli, kita lihat dulu dari segi bahasa ya. Nah, aulia itu bentuk jamak dari wali. Nah, wali itu punya makna banyak. Yang pertama yang dekat pada Anda, itu wali. Yang kedua yang membantu Anda, yang menolong Anda, itu wali. Nah, yang ketiga yang memiliki wewenang terhadap Anda, wali nikah. Nah, dia punya wewenang pada Anda. Wali Allah yang dekat pada Allah. Allah menjadi wali terhadap orang-orang beriman, dan orang-orang beriman menjadikan Allah wali dia. Nah, apa maknanya tadi? Kalau Allah menjadi wali, Allah dekat, mengetahui dan menolong. Kalau orang mukmin menjadikan Allah wali, dia dekat kepada Allah, mencintai Allah dan mendukung agama Allah. Itu wali. Untuk menjadi wali tidak harus bahwa dia punya keramat. Ada bahkan ulama berkata itu keramat, kekeramatan seperti permen buat anak-anak. Supaya dia lebih senang. Tapi kalau sudah sampai tingkatnya pada ini, dia tidak ada lagi itunya. Tapi Allah selalu membantu dia. Nah, untuk dekat kepada Allah ada syaratnya, atau banyak syaratnya. Yang pertama syaratnya, punya pengetahuan tentang agama ini. Anda tidak bisa melaksanakan suatu perintah kecuali kalau Anda tahu siapa yang perintahkan Anda dan Anda tahu apa perintah itu. Iya. Saya di, siapa yang perintah saya? Oh, itu ada anak kecil. Itu ada orang gila, saya enggak mau. Ya toh? Saya kenal. Oh, siapa yang perintah saya? Oh, itu yang berwewenang. Oke. Okay. Apa yang dia perintahkan? Anda harus tahu itu. Nah, karena itu Imam Ghazali berkata, saya, kalau seorang yang memiliki pengetahuan yang dalam tentang agama tidak dianggap sebagai wali, maka saya tidak tahu lagi siapa yang wali. Nah, Anda mau cari wali, cari, lihat orang punya pengetahuan atau tidak. Nah, selama ini dalam masyarakat itu seringkali, oh itu guru spiritual saya katanya, ya kan? Memangnya banyak sekarang yang, ya kejadian, tidak ngerti agama. Untuk menjadi guru spiritual itu perlu pengetahuan psikologi. Sama kita punya anak dua atau tiga, kita harus kenal anak ini senangnya apa, apa dia punya karakter, apa keinginannya, bagaimana sifat-sifatnya, baru saya bimbing dia. Karena ada anak yang kita lihat aja begitu dia udah takut, ada anak yang mesti dipukul, ya ada macam-macam, harus kenal. Wali, pembimbing spiritual itu harus kenal siapa yang dibimbingnya, apa penyakit jiwanya, persis dokter. Itu arti wali yang sebenarnya, ya, bukan wali-wali ini. Bukan wali yang lain, ya. Termasuk juga terhadap pemimpin spiritual, guru spiritual, itu juga harus berhati-hati. Saya lanjutkan ke pertanyaan saya, Pak Quraish. Tadi dikatakan juga bahwa Islam ini kan agama pertengahan, ya. Dalam kebaikan tentunya, tidak kekurangan, tidak berlebihan. Tidak menjadi yang dulu, tidak juga terlalu ke depan. Saya ingin melihat pandangan Islam dari kacamata Pak Quraish mengenai modernitas. Seberapa modern kita harus menjadi, Pak? Ah, bagus, bagus. Islam ajarannya bisa dibagi dua. Ada yang dinamai sesuatu yang pasti yang tidak bisa berubah. Ada lagi yang dinamai yang bisa berubah sesuai dengan perkembangan masa. Saya beri contoh. Ibu-ibu di hadapan kita ini. Yang pasti wajib tutup aurat, ya, kapanpun, dari dulu sampai akan datang. Nah, modenya bagaimana? Berubah, bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Kita silahkan ikuti mode, asal tertutup aurat, iya kan? Banyak seperti itu. Islam tidak menetapkan bentuk-bentuk. Tidak ada bentuk. Masjid harus punya kubah. Tidak. Tapi yang dia tetapkan substansi. Masjid untuk dipakai sholat harus bersih. Jadi dimanapun bisa. Teknologi, silahkan pakai teknologinya. Jangan lantas berkata saya mau seperti dulu. Dulu tidak ada listrik. Ya, ada listrik. Kita dulu belum ada HP, ya. Sekarang di HP ada Quran, ada ini segala, kan. Udah, gunakan itu. Kita terima. Karena itu dikatakan bahwa yang tetap dan mantap ini tidak berubah, yang rinciannya bisa berubah. Saya kira kita simpul. Terima kasih jawabannya, Pak Quraish. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Kita kesimpulan untuk kali ini. Kita sini ada kesimpulan. Yang pertama, perselisihan adalah sesuatu yang buruk. Yang berselisih khususnya menyangkut kitab suci setelah datangnya kebenaran akan dibiarkan Allah dalam keraguan dan kebimbangan. Jangan berselisih. ini bagaimana ini, bagaimana ini. Anda benar, saya juga benar. Tidak berselisih. Kalau Anda berkata, Anda salah, saya yang benar, kita berselisih. Ah, bingung. Oke. Semua umat yang mempunyai kitab suci tidak dijatuhi pembinasaan total di dunia, bahkan ditangguhkan penyiksaannya yang sempurna ke hari kemudian. Moderasi dianjurkan dalam segala hal. Ini, moderasi ini, menuntut kewaspadaan terus-menerus, perhatian yang bersinambung, upaya pengamatan terhadap batas-batas, agar tidak berlebih dan tidak juga berkurang dari porsi yang ditetapkan. Hati-hati ini, jangan sampai sudah lebih, jangan sampai sudah kurang. Nabi dan umat Islam hendaknya konsisten melaksanakan dan menegakkan tuntunan wahyu ilahi sehingga terlaksana secara sempurna sebagaimana mestinya, baik yang menyangkut kehidupan dunia maupun akhirat. Harus sesempurna mungkin. Umat Islam secara individu dan kolektif tidak dibenarkan mengandalkan orang-orang yang melakukan kezaliman dalam urusan agama dan kehidupan beragama, karena mengandalkan mereka dapat mengantar kepada penyimpangan dari arah yang benar. Jangan andalkan mereka. Cenderung kepada mereka dalam pergaulan sehari-hari seperti jual beli atau mengamanatkan mereka dalam beberapa hal tidak termasuk yang dilarang. Tidak termasuk yang dilarang. Kita beli dari non muslim boleh aja, pesen barang dari dia boleh aja. Mengandalkan mereka, tolong ya, saya gak beli lagi dari orang lain ya, mengandalkan mereka atau dalam urusan dunia bisa saja. Allah mengampuni dosa-dosa kecil apabila seseorang telah mengerjakan amal-amal soleh. Di sisi lain, siapa yang secara tulus dan konsisten beramal soleh, maka ia terbentengi oleh amalnya itu. Anda dibentengi oleh sholat Anda, Anda terbentengi karena saya sholat, saya ingat Tuhan. Sholat intinya adalah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu inti sholat. Demikian juga kesabaran dan ketabahan. Sholat dan kesabaran adalah dua kunci utama sukses hidup dunia akhirat. Itu saya kira kesimpulan kita di ini. Alhamdulillah sudah kita saksikan tafsir Al-Misbah kali ini. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir. Pak Quraish, terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.